طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحتى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزاك الله خيرا. Qala rahimahullahu ta'ala as-sawm, puasa. Setelah pembahasan puasa ini, pembahasan apa kita lagi? Haji, ya kan? Dalam rubu' ibadat ada berapa? Pertama sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kenapa beliau mendahulukan puasa daripada haji? Ada yang mengatakan karena puasa itu lebih afdol daripada haji. Ada yang mengatakan demikian. Tapi pendapat yang kuat kata Syekh Mustafa adalah bahwa haji itu lebih afdol daripada puasa. Gitu. Tapi kenapa didahulukan? Karena berdasarkan hadis saja. Oleh karena itu, afwan, berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan bahwa puasa lebih afdol daripada haji, karena di dalam hadis itu dikatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salat wa itai zakah wa sawmi ramadana. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan puasa lebih afdal daripada haji. Ada yang mengatakan tidak, yang lebih afdal itu adalah haji, ya kan? Kenapa haji itu lebih afdal daripada puasa? Karena haji itu adalah wadhifatul umrah, yaitu amalan setahun atau amalan seumur hidup. Jadi minimal sekali mesti dikerjakan. Beda kalau puasa setiap tahunnya, gitu kan? Apakah haji setiap tahunnya? Tidak. Kemudian yang kedua, karena haji ini itu menghapuskan dosa-dosa orang yang akan haji. Jadi kalau kita haji, itu dosa kecil, dosa besar dihapuskan. Bahkan itu dosa yang berkaitan dengan manusia pun akan dihapuskan. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas haji. Saking besarnya pahala haji, ya kan? Tapi kenapa puasa lebih dahulukan? Karena orang yang wajib terhadap puasa itu lebih banyak daripada orang yang wajib terhadap haji. Makanya beliau dahulukan. Itu apa namanya? Kenapa beliau mendahulukan pembahasan shaum daripada haji? Nah, puasa ini adalah sesuatu yang maklum minaddin bidarurah. Seringnya kita dengar itu ya, sesuatu yang diketahui dari agama secara darurah. Seperti wajibnya puasa, wajibnya salat, wajib zakat, itu adalah di antara sesuatu yang wajib di agama ini bidarurah. Artinya kalau orang yang mengingkari kafir. Nah, gitu ya. Itu namanya maklum minaddin bidarurah. Kecuali kalau memang dia baru masuk Islam atau memang hidup jauh daripada ulama, enggak tahu hukum-hukum sama sekali, maka tidak dihukumi sebagai kafir. Bagaimana kalau orang yang dia itu tahu kewajiban puasa lalu dia tidak berpuasa tanpa uzur? Maka ditakzir. Jadi hukum itu nanti ketika kita pembahasan tentang hukum ada dua. Ada namanya hukum itu atau iqab itu namanya adalah had. Ada namanya takzir. Had ini ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau hadis. Ya kan, si fulan kalau membunuh, kalau dilihat statusnya, kalau dia salah satu anggota, maka bayar diat segini. Kalau badan diganti dengan badan, seperti itu kan. Kalau si fulan berzina lalu dicambuk, kalau dia adalah ghairu muhsan, kalau dia muhsan maka dirajam atau dibunuh, seperti itu. Ada ketentuan dalam Quran itu hadis namanya had atau hudud. Sering kita mendengar hudud, kan itu yang disebut dengan had. Ada yang kedua namanya tidak ditentukan dalam Quran, tidak ditentukan dalam hadis, tapi diserahkan kepada seorang imam atau diserahkan kepada pemerintah tertentu atau khalifah atau imam qadi, namanya ta'zir. Di antaranya adalah hukum orang yang tidak berpuasa. Ada orang yang tidak berpuasa maka ditazir. Cara tazir mungkin jadi di penjara, ya kan? Boleh jadi di penjara. Kemudian setelah itu dicegah dia untuk makan dan minum supaya dia itu ada surah puasanya walaupun dia tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha nanti. Mana tahu dengan kita suruh dia berpuasa menjadikan dia nanti akan berniat untuk berpuasa. Nah, gitu. Maka beliau katakan as-sawmu lughatan al-imsak, puasa secara bahasa adalah al-imsak. Apa imsak ini? Menahan, ya. al-imtina', seperti itu secara mutlak. Baik menahan makan, menahan minum, menahan bicara pun disebut sebagai puasa secara bahasa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inni nazartu lirrahmani sawma. Ketika Sayyidatuna Maryam, ya kan, ditanya oleh orang-orang, apa kata beliau? Inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar untuk Tuhanku berpuasa, maksudnya tidak berbicara. Kemudian wa syar'an imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsusin, menahan daripada al-mufattirat yang membatalkan. Al-mufattir al di sini al untuk istighraq. Semua yang membatalkan. Jadi menahan dari semua yang membatalkan 'ala wajhin makhsusin. Wajhin makhsusin maksudnya adalah wajib semua siang, ya kan? Wajib semua siang dan wajib pada hari-hari yang memang menerima untuk puasa. Karena ada hari-hari yang tidak menerima untuk puasa. Hari Id, umpamanya Idul Fitri, Idul Adha. Hari Ayam Tashrik, tidak menerima untuk puasa. Itu kan 30 Syakban, hari Syak. Pertengahan Nisfu Syakban. Itu kan pertengahan Nisfu Syakban setelah ini. 15 hari ke depan. Iya kan? Setelah itu, maka tidak boleh puasa lagi. Nanti akan kita jelaskan. Jadi, ala wajib maksudnya adalah jami'un nahar. Kemudian dengan niat yang khusus juga. Bagaimana niatnya? Tergantung puasanya. Puasa Ramadan, ya Ramadan. Puasa nazar, niat nazar. Puasa kafarat, kafarat. Puasa sunnah, maka niat puasa sunnah. Asyura, Arafah, dan yang lainnya. Kemudian dari orang yang tertentu, syaratnya akan kita sebutkan nanti, yaitu muslim, umais, dan mampu. Pertama, muslim. Maka orang yang kafir tidak wajib berpuasa. Yang kedua, mumayiz. Anak yang belum mumayiz, belum ditaklif untuk puasa. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat yang keempat adalah dia tidak ada memiliki hal-hal yang mencegah untuk kesahan puasa. Bapaknya dia haid, maka tidak wajib puasanya. Atau dia pinsan, itu kan seharian. Nah, gitu. Atau dia gila, nanti akan kita bahas pembahasan selanjutnya insyaAllah. Syurutu wujubis shaum, syarat wajib berpuasa. Maksudnya di sini adalah puasa Ramadan saja. Karena setelah ini ketika beliau membahas tentang rukun-rukun puasa, itu maksudnya adalah puasa secara umum. Tapi ketika beliau sebutkan di sini syurutu wujubis shaum, maka maksudnya syarat-syarat wajib puasa saja, yaitu puasa Ramadan. Syarat wajib orang dalam menerima berita tentang puasa itu ada dua. Ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum dan secara khusus. Artinya, dalam pembahasan awal ini, kalau seandainya dikabarkan tentang Ramadan, maka semua orang di negara itu, di tempat itu wajib untuk puasa. Ini pembahasan pertama. Ada yang kedua nanti, yaitu tidak wajib, tapi hanya wajib bagi orang yang mengetahui, atau bagi orang yang membenarkan berita itu. Bagi orang yang percayai. Yang pertama, wajib puasa Ramadan itu untuk semua kalangan, semua orang yang berada di satu matla, di satu tempat yang sama terbit mataharinya, terbit fajarnya, terbit mataharinya dan tenggelamnya, dengan salah satu sebab yang empat. Salah satu sebab yang empat. Sebab yang pertama adalah subuh turu'yatil hilal Ramadan, yaitu telah adanya ketetapan dilihatnya hilal Ramadan di sisi si hakim. Subutnya ru'yah hilal Ramadan di sisi hakim atau al-qadi yang lainnya, ya kan? Artinya Pak Hakim sendiri itu menetapkan bahwa Ramadan ini telah tampak hilal Ramadan. Tapi syarat beliau menetapkan hilal Ramadan itu ada 7 atau ada 6. Yang pertama adalah bahwa yang melihat hilal ini dia melihat setelah ghurub, setelah matahari tenggelam. Yaitu pada tanggal 29 Syawal. Syaban, 29 Syaban. Kalau seandainya dia melihat sebelum tenggelam matahari terakhir daripada tanggal 29, berarti tanggal 29 sebelum matahari, atau tanggal 28 sebelumnya lah, maka kalau kita melihat hilal itu hilal bulan Syaban, baru hilal bulan Ramadan, ya kan? Dan syarat pertama adalah melihatnya setelah matahari tenggelam, mesti harus di malam hari, tidak boleh di sebelum itu. Kalau melihat sebelum itu berarti itu hilal bulan ini, bukan hilal bulan berikutnya. Paham ya? Yang kedua adalah bahwa langit itu memang cerah. Antakuna sama mushiyah. Langit adalah cerah. Tapi kalau langit itu mendung, apakah mungkin bisa melihat? Tidak. Karena yang dimaksud ru'yah dalam hadis Rasulullah SAW itu sumu diru'yati, maksudnya adalah ru'yatul basar. bukan ru'yah al-ilmiyah, bukan berdasarkan hisab, bukan, tapi ru'yatul basar. Ketika tidak dilihat oleh mata, ya kan, maka kan mustahil adanya ru'yah. Maka tidak diterima syahadah orang yang mengatakan bahwa kami telah melihat hilal atau saya telah melihat hilal. Datang dia kepada hakim, Pak Hakim, saya melihat hilal. Pak Hakim melihat, loh, ini kan mendung seminggu ini. Atau dalam hari ini kan mendung. Tanggal 29 ini kan mendung. Mana mana bisa dilihat seperti itu, ya kan? Maka tidak wajib bagi Pak Hakim menerima ini. Sehingga juga tidak wajib Pak Hakim dan untuk mengumumkan orang-orang berpuasa. Tapi bagi orang yang melihat sendiri ini, atau orang yang percaya dia, wajib dia berpuasa. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikut. Ya kan? Kemudian syarat ketiga adalah, bahwa hisab qat'i, yaitu hisab falaki, hisab ilmu falak, tidak menunjukkan bahwa melihat itu mustahil. Jadi kalau seandainya ada hisab qat'i, yaitu hisab falaki ini, berdasarkan tata caranya, mukadimah-mukadimahnya itu, yaitu tentu diketahui oleh orang-orang yang falaki ini, bahwa dia menunjukkan setelah perhitungan, bahwa mustahil akan dilihat hilal. Mustahil akan bisanya ru'yatul hilal. Ya kan? Maka kalau ada orang yang mengatakan dia melihat hilal, maka hilalnya ditolak, tidak sah. Karena apa namanya? Berdasarkan hilal, berdasarkan hisab falaki ini tidak mungkin akan adanya penglihatan hilal begini. Jadi ada kaidah mengatakan bahwa hisab falaki itu berdasarkan deretan dalam pengumuman untuk puasa itu berada pada tingkatan yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah tingkatan melihat, ru'yatul basar. Karena kan dalam hadis Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi, maksudnya ru'yatul basariyah, bukan ru'yatul ilmiyah. Kalau ru'yatul ilmiyah itu dengan ilmu, yaitu dengan hisab, gitu kan? Seperti ilmu falak ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah oleh Rasulullah SAW adalah dengan melihat langsung. Loh, kenapa kita tidak pakai ilmu falak ini? Karena ini sudah ada jelas semuanya. Ini ilmu, kecanggihan zaman, seperti itu. Mungkin kalau ada orang yang akan berdebat. Kata Syekh Mustafa, dahulu, di zaman Imam Syafi'i sendiri, itu ilmu falak ini sudah berkembang. Bahkan sudah maju sekali. Tapi beliau masih menggunakan ru'yatu al-basuriyah. Kenapa? Karena kita dalam menentukan puasa ini adalah ibadah. Ya kan, Rasulullah mengatakan, lihatlah, berpuasalah ketika melihat. Yaitu ketika melihat dengan mata, mata kepala. Bukan dengan hitungan hisab. Kalau seandainya hitungan hisab ini yang menjadi prioritas pertama, maka ketika itu Imam Syafi'i akan mengatakan bahwa pertama kali ketika hitungan hisab telah menetapkan adanya Ramadan, maka wajib kita puasa. Tapi tidak. Para ulama mujtahid tidak mengatakan ketika hitungan hisab falaki adalah betul, maka ikut hitungan hisab falaki, tidak. Tapi mesti pertama itu adalah mesti melihat, gitu kan? Ketika tidak bisa melihat, nanti yang kedua sempurnakan hitung ilang Syaban, seperti yang ada dalam hadis, "Fainuhumma alaikum fakmilu iddata Syaban 30 yauman," seperti itu. Jadi ada kaidah mengatakan kalau seandainya hisab falaki ini, jadi dalam ilmu falak ini ada beberapa mukodimah-mukodimah yang menunjukkan bahwa hisab ini begini, sehingga hilalnya muncul begini, lahir bulan anak bulannya tanggal sekian seperti itu. Kalau dia memiliki mukadimah yang qat'i, maka bisa kita amalkan fin nafi, tidak pada isbat. Bisa kita amalkan pada nafi, tidak pada isbat. Nah, di apa kaidah ini? Kalau seandainya hisab falaki adalah qat'i, ya, maka bisa kita amalkan dalam permasalahan nafi, tidak permasalahan isbat. Paham ya? Bagaimana maksudnya? Ini berdasarkan pendapat Imam As-Subuki. Kalau seandainya ada yang mengatakan mustahil pada tanggal 29 ini dilihat hilal, akan tetapi boleh jadi dia ada, tapi tidak bisa dilihat. Ini kata orang falak umpamanya. Jadi mustahil bisa dilihat. Ya, saya pelan-pelan ini, karena ini termasuk sulit juga. Jadi kita katakan kaidah tadi, kalau seandainya hisab falaki ini adalah qat'i, maka bisa digunakan fi nafi tidak pada isbat. Bagaimana? Contoh, dikatakan sama orang falaki ini, mereka mengatakan pada tanggal 29 Syaban ini, yaitu setelah huruf ini, mustahil akan dilihatnya hilal. Mustahil kita akan bisa melihat hilal. Ini kata mereka. Kalau seandainya hilal pun muncul, itu pun tak akan bisa dilihat. Maka kita yang mengetahui bahwa hilal pada hari 29 ini akan ada, kita sendiri yang mengetahui, maka kita tidak bisa mengamalkan hitungan hisab falaki ini. Karena hitungan hisab falaki ini memberikan isyarat untuk isbat. Ini yang pertama. Beda hal kalau seandainya, umpamanya, kata hilal falaki ini mustahil untuk bisa melihat hilal Ramadan pada 29 Syaban ini. Gimana ya? Jadi pertama, kalau seandainya orang hisab falaki umpamanya mengatakan, oh iya, afwan, salah saya. Begini. Jadi hisab falaki ini, ya kan, ilmu hisab falaki ini, dia mereka mengatakan ini mungkin bisa dilihat hilal. Nah, mungkin bisa dilihat hilal. Maka kaidah mereka ini tidak bisa kita pakai untuk ketetapan Ramadan. Jadi tidak kita ambil untuk mengisbatkan adanya Ramadan. Paham ya? Tapi ketika mereka mengatakan demikian, umpamanya bahwa hilal Ramadan tidak mungkin bisa dilihat, bisa kita pakai kalau qat'i. Karena dia dalam permasalahan sekarang menafikan, bukan mengisbatkan adanya hilal. Paham ya? Saya ulangi. Jadi kalau mereka mengatakan hilal kelihatan sehingga adanya Ramadan, mereka mengisbat adanya Ramadan, betul enggak? Mengisbat adanya hilal, nah gitu. Maka kita tidak pakai. Tapi mereka mengatakan mustahil dilihat berdasarkan mukadimah-mukadimah yang telah mereka kerjakan, mustahil akan terlihat hilal. Kalaupun ada hilal, mustahil akan bisa dilihat. Nah gitu. Ya kan? Maka dalam hal ini kita mengambil kaidah ini. Dalam apa? Dalam minafi, yaitu tidak mungkinnya melihat hilal. Nah, seperti itu. Maka dalam keadaan ini, kata Syekh Mustafa, tidak boleh kita puasa dulu. Kalau memang telah ada hisab qat'i dari falaki mengatakan mustahil akan dilihat hilal, berarti kita pakai kaidah kedua nanti. Bagaimana? Sempurnakan 30 hari Syaban. Ya kan? Kalau mustahil, maka jangan puasa dulu. Ya kan? Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya melihat, padahal ilmu hisab falaki mengatakan tidak mungkin akan bisa melihat, maka dia bohong atau berdusta, seperti itu kan? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syaratnya bahwa si hakim telah menghukum dengan ru'yah hilal itu. Ini ada umpamanya si fulan datang kepada Pak Hakim, saya melihat hilal. Ya, saya telah melihat anak bulan. Kalau seandainya Pak Hakim membetulkan dan menghukumi dengan perkataan si fulan ini, maka dia mengumumkan kepada orang-orang. Ya kan? Maka semua orang yang berada di negara tersebut atau di tempat tersebut wajib ikut berpuasa. Ya kan? Wajib ikut berpuasa. Tapi kalau seandainya datang si fulan, Pak Hakim tidak percaya. Loh, ente lagi, ente kan tidak dipercaya. Gitu kan? Maka tidak diumumkan oleh Pak Hakim, tapi wajib bagi dia sendiri berpuasa. Atau bagi orang yang membenarkannya. Ya kan? Kalau Ustaz Afi ini teman dengan dia, ya saya percaya dengan dia. Walaupun orang tidak mempercayai, saya yang percaya itu. Nah, maka berpuasa orang yang mempercayai dia. Ini yang berapa? Yang keempat. Yang kelima adalah, orang yang mendatangkan saksi tersebut mesti mengucapkan kalimat syahadah. Karena kan persaksian. Nanti dalam pembahasan bab syahadah ada banyak syahadah. Ada namanya persaksian, ya kan? Dan mesti menggunakan kata-kata dari asyhadu. Mesti dikatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Mesti dia katakan demikian. Saya memberikan persaksian saya telah melihat hilal. Ya? Enggak boleh kalau dia mengatakan asyhadu anna ghadan min Ramadan. Saya memberikan persaksian besok Ramadan. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Apa bedanya? Pertama dia mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Yang kedua asyhadu anna ghadan min Ramadan. Karena boleh jadi ketika dia mengatakan saya memberikan persaksian besok adalah Ramadan, boleh jadi dia mengatakan itu dengan hal-hal yang kita tidak sepakati. Karena ada ikhtilaf tentang pembahasan tentang ikhtilaf al-matali' atau ijtihad al-matali', seperti orang-orang Wahabi yang sering gemparkan, yaitu kita itu berpuasa kalau orang Saudi telah puasa, ya kan? Enggak, kita salah, bukan demikian. Kita berpuasa kalau telah terlihat hilal di tempat kita. Walaupun telah terlihat hilal di Saudi, kalau di tempat kita belum terlihat, maka belum ada berpuasa. Boleh jadi dia berpendapat bahwa hilal itu atau matali' itu berpatokan kepada Saudi atau berpatokan pada Hijaz, ya kan? Kita tidak sepakat dengan itu, ya kan? Maka perkataan dia yang mengatakan saya bersaksi bahwa besok Ramadan, boleh jadi berdasar sandarkan pada ijtihad al-matali', sedangkan kita berpandangan mazhab Syafi'i ikhtilaful matali', ya kan? Maka tidak diterima syahadah dia. Mestinya syahadah dia mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Mesti mengatakan kata ra'aitul hilal. Karena ra'aitul hilal semua orang percaya. Semua orang sepakat, tidak ada ikhlafiyah di sana. Paham ya? Nanti lebih lanjut. Kemudian yang keenam adalah bahwa yang memberi saksi ini adalah saksi yang memang memenuhi syarat syarat saksi saksi syahadah. Siapa itu? Dia adalah orang yang adil. Dia orang yang adil. Adil di sini maksudnya adalah tidak pernah melakukan dosa besar, ya kan? Jarang melakukan dosa kecil. Dia itu adalah laki-laki yang jelas. Kalau kunsa, perempuan tidak diterima. Orang yang fasik tidak diterima. Merdeka yang sempurna. Kalau dia itu budak tidak diterima. Tapi wajib dia sendiri yang berpuasa. Perempuan yang melihat, wajib dia sendiri yang berpuasa. Paham ya? Kemudian adalah itu, ada dua. Ada namanya adalah zahirah, ada adalah batinah. Dalam pembahasan ini cukup adalah zahirah saja. Adalah zahirah itu kita lihat dia berpuasa, dia sholat di masjid. Tidak pernah kita lihat dia melakukan dosa-dosa, ya kan? Maka dia ini kita sebut adalah zahirah. Ada yang kedua, nanti pembahasan adalah yang batinah ini lebih dikencangkan umpamanya dalam pembahasan tentang syarat-syarat yang lain, syarat persaksian lain. Dan persaksian tentang hilal Ramadan yang cukup saksinya itu adalah zahirah, yaitu tidak pernah kita melihat secara zahir dia melakukan dosa, ya kan? Tapi tidak pernah juga dilakukan penyucian di depan hakim. Jadi ada orang yang memang bisa dilakukan penyucian di depan hakim, umpamanya disaksikan oleh orang, si fulan ini kami saksikan memang orang yang adil. Itu namanya adalah zahirah dan batinah. Paham ya? Tapi kalau tidak dilakukan penyucian di depan hakim, maka disebut dengan adalah zahirah saja. Dalam pembahasan ini cukup adalah zahirah, tidak mesti adalah batinah. Nah, dalam persaksian ini cukup satu orang saksi saja. Ingat enggak, dalam pembahasan saksi-saksi yang lain itu wajib dua saksi, ya kan? Bahkan tentang melihat orang yang berzina umpamanya wajib empat saksi. Nah, gitu kan? Tapi dalam permasalahan ini cukup satu saksi saja. Nah, dalam permasalahan syahadah itu ada enam syahadah nanti. Di antaranya ini, itu persaksian melihat tentang hilal Ramadan. Namanya syahadah hisbah. Syahadah apa? Hisbah. Nanti pembahasan terakhir itu dalam pembahasan kitab ini. Itu pembahasan tentang asyhadah. Ada namanya syahadah hisbah. Syahadah hisbah itu dia mengerjakan itu murni karena Allah Ta'ala, ya kan? Dia datang kepada Pak Hakim, saya melihat hilal. Nah, syahadah satu orang saksi ini itu untuk puasa dan tawabi' puasa. Untuk puasa dan tawabi' puasa. Maksudnya adalah untuk kehati-hatian. Karena kalau dia mengatakan saya melihat hilal, lalu kita percayakan, lalu diumumkan untuk semua orang, maka wajib tidak orang berpuasa? Wajib semua orang puasa. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan puasa? Tarawih wajib, maka kita telah bertarawih juga, ya kan? Kita telah sunnah juga i'tikaf, umroh di bulan Ramadan, yang berkaitan dengan Ramadan umpamanya. Tapi kalau hal-hal yang selain daripada itu umpamanya adalah berkaitan dengan masuk Ramadan, bukan dengan hilal Ramadan, berkaitan dengan masuk Ramadan umpamanya, hal-hal tentang talak, tentang memerdekakan budak. Umpamanya kita katakan, ente kalau masuk bulan Ramadan, maka saya ceraikan. Dia menceraikan, mentaklik dengan duhul Ramadan. Paham ya? Maka satu orang saksi tadi belum menjadikan taklik ini berlangsung. Ya? Maka mesti ada dua orang saksi. untuk bahwa talak terjadi. Begitu juga umpamanya dikatakan bahwa kamu merdeka dengan masuknya bulan Ramadan. Maka satu orang saksi tadi belum menjadikan si fulan ini merdeka. Kalau ada dua orang saksi dulu baru, atau sempurna 30 hari Syaban. Paham ya? Begitu juga umpamanya dia punya hutang. Jadi hutang saya ini saya bayar kalau Ramadan telah masuk. Ya, berarti hutang yang dijanjikan al-mu'ajjalah yang ditunda, maka belum wajib juga membayarnya kecuali kalau telah ada dua saksi yang mengatakan melihat hilal Ramadan atau menyempurnakan 30 hari Syaban. Begitu juga habisnya masa iddah, umpamanya perempuan habisnya masa iddahnya, atau hitungan haul zakatnya. Kita haul zakat kita pas di awal Ramadan sekarang umpamanya. Betul kan? Maka sampai Ramadan berikutnya, awal Ramadan berikutnya, ya kan, mesti ada orang saksi, ya kan, atau sempurna 30 hari Syaban. Begitu juga dia dan yang seterusnya nanti. Dan dalam permasalahan yang terakhir ini, yaitu tentang taklik talak, tentang masa hutang tadi, memerdekakan tadi, mesti dua orang saksi, tidak boleh satu saksi. Dan saksinya itu mesti adalah zahirah dan batinah. Adalah zahirah dan batinah. Paham ya? Kemudian ada pembahasan berikutnya, itu pembahasan tentang ikhtilaful matalik. Tahu matalik? Ini matalik ini tempat, tempat terbit. Matalik ini tempat terbit ya. Ya, tempat terbitnya matahari, tempat tenggelamnya matahari, gitu. Apakah matalik ini dari semua negara sama atau berbeda? Dari satu tempat ke tempat lain sama atau berbeda? Ada yang mengatakan, matalik kita dengan, umpamanya orang Indonesia mengatakan, matalik kita dengan Saudi itu sama. Sehingga mereka berpuasa kalau di Saudi telah tampak. Walaupun di Indonesia belum tampak umpamanya. Ya kan? Salah. Yang betul atau yang utama dalam mazhab kita adalah ikhtilaful matalik. Jadi masing-masing tempat itu memiliki matalik berbeda. Umpamanya Skandaria memiliki matalik, di sini memiliki matalik. Ya kan? Kalau seandainya telah ada atau telah terlihat hilal Ramadan di suatu tempat, maka wajib bagi orang-orang yang berada di tempat sana, yang terpenuhi syarat-syarat wajib Ramadan untuk berpuasa. Begitu juga orang yang sama matla'nya. Umpamanya matla' Giza dengan matla' Kairo sama. Ya kan? Maka orang yang terlihat hilal di Giza wajib berpuasa di Kairo. Seperti itu. Kalau seandainya berbeda matla'nya, maka tidak wajib dia berpuasa. Maksud dari matla' yang sama adalah kalau tulu' syamsi dan tulu' kawakibnya dan terbenam matahari, terbenam kawakibnya di dua tempat itu sama, ya kan? Contoh antara Baghdad dan Kufah. Baghdad dan Kufah itu sama matla'nya, matla'nya. Sedangkan makna perbedaannya adalah berbeda umpama Kairo dengan Syam, Kairo dengan Skandaria itu berbeda. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau seandainya kita ragu apakah matalik kita ini sama atau berbeda? Umpamanya di Malaysia telah kelihatan, lalu kita di Indonesia atau orang Sumatera umpamanya kan? Orang Kalimantan. Anggaplah orang Sumatera yang dekat dengan Malaysia. Malaysia yang di sini. Ya kan? Mereka ragu, maka mereka tidak wajib berpuasa karena asalnya adalah belum wajib dan asalnya adalah ru'yah, mereka belum ru'yah. Nah, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya ternyata matoliknya sama. Mereka tidak berpuasa ketika Malaysia ada matoliknya. Ketika telah tampak di matla' di Malaysia. Kami telah melihat hilal, kata orang Malaysia. Ya kan? Orang Sumatera mengatakan kami ragu ini. Apakah matla' kita sama atau tidak nih? Lalu tidak berpuasa. Ternyata setelah itu, ya kan? Sama. Mereka belum puasa. Maka wajib mengqadha nanti. Nah, ini pembahasan berikutnya lagi. Ini agak sulit dikit. Orang yang safar dari satu tempat yang di sana terlihat hilal ke tempat yang lain yang berbeda matla'nya, maka dia menemukan orang-orang di sana berpuasa umpamanya, atau menemukan orang-orang di sana tidak berpuasa. Ada dua kemungkinan. Dia berada di satu tempat yang telah ada ru'yah hilal, kemudian pergi ke tempat lain yang tidak dilihat ru'yah hilal, ya, yang berbeda matla'nya. Nah, ini syaratnya, yang berbeda matla'nya. Maka dia bisa menemukan orang tersebut berpuasa atau tidak berpuasa. Maka wajib dia menyesuaikan diri baik di awal Ramadan, di awal bulan atau di akhir bulan, dari segi puasa atau segi tidak berpuasa. Bagaimana? Coba perhatikan, ini agak sulit. Pertama, contoh sesuai wajib dia muwafaqah untuk berpuasa di awal bulan. Wajib dia muwafaqah puasa di awal bulan. Umpamanya dia dari Iskandariyah melakukan safar ke Kairo. Ya, anggaplah Iskandariyah dengan Kairo berbeda matla'nya. Ya. Kemudian dia melakukan safar dari Iskandariyah pada tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Kalau 30 Sya'ban tentu dia masih belum berpuasa, ya kan? Karena di Iskandariyah belum terlihat hilal. Ternyata ketika dia pergi ke Kairo, ya kan? Di Kairo itu orang sedang berpuasa. Karena telah terlihat hilal. Ya. Berarti di Kairo tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Sedangkan di Iskandariyah tanggal 30 Syaban. Karena mereka belum melihat hilal, maka mereka sempurnakan Syaban menjadi 30. Ya kan? Maka wajib bagi si fulan ini ketika sampai di Kairo menahan baqiyatul al-yaum. Umpamanya sampai di Kairo ini jam 10 pagi. Loh, kok kalian puasa? Ya karena udah kelihatan hilal di sini. Sedangkan tadi dia tidak berniat atau tidak berpuasa berangkat, ya kan? Maka sampai di sini wajib dia menahan seharian itu. Dia puasa. Walaupun tadi dia tidak berpuasa tapi wajib dia menahan seharian tersebut sampai akhir guru, gitu kan? Maka kita lihat, kalau seandainya dia sampai hari Id itu di Kairo umpamanya. Sampai hari Id dia di Kairo. Dia awalnya di Iskandariyah, kemudian lakukan perjalanan tanggal 30 Sya'ban menurut mereka di Iskandariyah. Ternyata di Kairo tanggal 1 Ramadan, ya kan? Sedangkan dia datang dalam keadaan tidak berpuasa. Sedangkan dan orang Kairo dalam keadaan berpuasa, maka wajib dia menahan di siang hari tersebut. Berarti kan batal puasanya sehari itu, tapi wajib menahan, ya kan? Dia batal puasanya karena tidak berniat atau dia sudah makan-makan umpamanya pagi di Kairo, di Iskandariyah. Wajib menahan sehari yang tersebut. Kalau dia masih berada di Kairo sampai hari Id, maka wajib dia mengqadha nanti. Karena dia kehilangan satu hari di Kairo. Tapi kalau seandainya dia pergi ke Iskandariyah umpamanya tanggal 20-an, umpamanya 17-an atau terserah sebelum Id lah, dia datang ke Iskandariyah, balik ke Iskandariyah lagi, ya kan? Maka wajib dia menyesuaikan siapa? Iskandariyah dalam hal puasa. Berarti kan Iskandariyah masih ada satu hari lagi puasanya. Ya kan? Terakhir mereka puasa daripada orang Kairo. Orang Kairo telah hari Id, mereka belum Id. Maka wajib dia puasa di hari akhir di Iskandariyah. Kalau dia pergi ke Iskandariyah, sehingga tidak wajib mengqadha. Karena puasanya telah cukup. Paham ya? Contoh yang kedua adalah contoh kalau muwafaqah dalam keadaan tidak berpuasa. Tadi keadaan berpuasa, wajib dia berpuasa. Sekarang keadaan yang tidak wajib berpuasa. Contoh, di Iskandariyah itu telah terhilal, kebalikan dari yang tadi. Di Iskandariyah telah terlihat hilal. Sehingga berpuasa dia pagi-pagi, ya kan? Nah, berpuasalah Ustaz Bikani pagi-pagi. Kemudian pergilah beliau melakukan safar ke Kairo. Sedangkan di Kairo sedang apa? 30 Syaban, orang belum melihat hilal. Orang sedang tidak berpuasa, ya kan? Karena belum terlihat hilal. Maka ketika itu dia tidak berpuasa. Artinya dia ikut tidak berpuasa dengan orang Kairo. Walaupun tadi malam dia telah sama Godin, gitu kan? Nah, maka sampai di Kairo dia tidak berpuasa lagi. Dibatalkan, silakan makan-makan ketomiyah. Ya kan? Dan tidak wajib dia mengqadha puasa ini, ya kan? Apabila dia telah berpuasa 29 hari. Gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah contoh muwafaqahnya dia di puasa akhir bulan. Di puasa akhir, tadi kan di awal bulan yang dua tadi. Sekarang di akhir bulan, dia melakukan safar dari Iskandariyah. Ustaz Bika dari Iskandariyah ke Kairo. Tanggal 30 Sya'ban. 30 Ramadan. Tadi awal Ramadan tadi. Sekarang akhir Ramadan lagi. Dari Iskandariyah ke mana? Ke Kairo tanggal 30 Ramadan. sampai ternyata di Kairo di malam hari. Ya, sampai di Kairo malam. Ternyata dia menemukan orang Kairo itu masih puasa 29 Dia menemukan orang Kairo itu hanya puasa 29 hari. Orang Kairo mereka temukan puasa hanya 29 hari. Sedangkan dia melakukan perjalanan apa? Dari Syam, dari mana tadi? Dari Skandariah sudah puasa 30 hari. Sedangkan di Kairo itu masih belum terlihat hilal sehingga mereka besok masih puasa, betul kan? Tinggal satu hari lagi. Sedangkan di Skandariah mereka orang telah id. Ya kan? Maka wajib dia ikut berpuasa bersama orang yang berada di Kairo. Loh, berarti 31. Iya, berarti jadi 31 puasanya. Untuk dia saja. Paham ya? Nah. Jadi 31. Iya, enggak masalah. Berarti 31 di sini. Kemudian selanjutnya muwafaqahnya itu muwafaqah dalam puasa. Wajib dia muwafaqah orang Kairo dalam berpuasa, ya. Dia dari Iskandariah tidak berpuasa karena 30 Syaban, 30 Ramadan. Sampai di sini orang masih 29 karena belum terlihat hilal, maka wajib dia ikut berpuasa di sini. Maka 31 puasanya. Selanjutnya adalah dalam hal tidak berpuasa. Contohnya dia melakukan perjalanan dari Iskandariah. Ke Kairo tanggal 30 Ramadan. Dia sampai sebelum ghurub. Kalau 30 Ramadan berarti terakhir Ramadan, ya kan, di Iskandariah. Ketika sampai dia di Kairo, ternyata dia sampai sebelum ghurub. Dia temukan orang yang sedang di Kairo itu dalam keadaan tidak berpuasa. Anggaplah dia menemukan orang yang di Kairo tidak berpuasa. Karena mereka mungkin 29 hari puasanya, ya kan? Itu hari Id mereka. Maka wajib juga dia untuk berbuka dan tidak wajib qadha. Paham ya? Jadi dia berjalan dari Iskandariah dalam keadaan berpuasa. Puasa nih, puasa Ramadan, puasa hari ke-30. Sampai di Kairo ternyata orang, loh ini hari Id ini, di Kairo hari Id. Rupanya sampai jam 12 atau jam 10. Orang telah id, orang sedang id. Sedangkan dia sedang dalam keadaan puasa dari Iskandariah. Maka silahkan ketika itu ikut matla' yang berada di Kairo. Yaitu dia tidak wajib berpuasa. Dia ketika itu iftar. Dan tidak wajib qadha lagi. Paham ya? Tapi kalau perjalanannya di Iskandariah itu tanggal 29, itu kalau tanggal 30. Tapi kalau dari Iskandariah itu adalah tanggal 29 Ramadan, ya kan? Maka dia berbuka ya pada tanggal itu, kemudian dia mengqadha. Kalau tadi kan tanggal 30, maka dia telah menyempurnakan 29, gitu kan? Sekarang dia melakukan perjalanan dari Iskandariah itu tanggal 29 Ramadan. Tidak tanggal 30. Sampai di Kairo ternyata orang telah berbuka, gitu kan? Maka dia berbuka juga tapi wajib mengqadha nanti. Nah, berbeda kalau seandainya dia datang tanggal 30. Ini sebab yang pertama, yaitu kalau telah terlihat hilal Ramadan dan ditetapkan di sisi si hakim. Ada berapa 6 syarat tadi? Pertama, terlihatnya itu setelah ghurub. Yang kedua, langitnya itu cerah. Ya kan? Yang ketiga, hisab qat'i tidak menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin dilihat. Karena kita pakai hisab qat'i itu dalam permasalahan nafi. Kemudian yang keempat, apa? Hakim telah memutuskan untuk adanya ru'yatul hilal. Kemudian yang kelima adanya saksi, ya, menggunakan lafaz syahadah, yaitu asyhadu anni ra'aitu hilal. Yang keenam, saksinya itu adil, laki-laki, kemudian merdeka. Cukup berapa orang saksi di sini? Satu saksi, ya kan? Dan cukup adalahnya adalah zahirah. Permasalahan ikhtilaful matali'. Yang utama dalam mazhab kita adalah ikhtilaful matali'. Jadi satu tempat ke tempat lain itu berbeda puasanya, berbeda matla'nya, berbeda tempat hilalnya, ya kan? Sehingga berbeda juga Ramadannya. Jadi patokan kita bukan Saudi, bukan Makkah. Kalau orang puasa di Makkah, ya berarti terlihat di Makkah. Kalau kita belum terlihat, maka belum wajib. Ya kan? Setiap Ramadan akan ada tuh, kita lihat tuh. Orang mengatakan, kita ikut Saudi. Kita ikut Saudi. Di masjid pun juga ada begitu. Anda, kita Darul Ifta, kita kalau di Mesir ini, kalau Darul Ifta telah mengatakan dilihat, kita puasa. Kemudian selanjutnya sebab yang kedua adalah menyempurnakan Syaban 30 hari. Ini kalau tidak terlihat hilal Ramadan, maka wajib kita menyempurnakannya. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Syaban 30 yauman. Kemudian yang ketiga itu adanya tanda-tanda. Biasanya mungkin di Mesir ini bapaknya udah orang udah masang-masang lampu, gitu kan? Itu kan tanda-tanda maksudnya Ramadan. Nah, gitu. Kemudian yang keempat adalah adanya berita yang mutawatir tentang ru'yah hilal Ramadan, sekalipun itu dari orang yang kafir. Umpamanya, telah ada bukan satu orang, bukan juga dua orang, tapi sampai bilang tersebut kita sebut sebagai bilang mutawatir. Karena bilang mutawatir ini ada bilangan yang mustahil mereka untuk berdusta. Umpamanya di tempat ini mereka, kami melihat hilal Ramadan, 100 orang. Di sini kami melihat hilal Ramadan, banyak sekali. Walaupun semuanya orang kafir. Maka kita percaya kepada berita tersebut, maka kita berpuasa. Karena telah ada berita yang mutawatir. Berita mutawatir itu termasuk berita yang apa namanya? Yang badihi ya. Yang jali. Kemudian, itu yang pertama. Wajib puasa Ramadan untuk semua orang kalau terjadi salah satu yang empat. Yaitu ru'yatul hilal, menyempurnakan 30 Syaban, adanya tanda-tanda, atau yang keempat adalah adanya berita yang mutawatir. Kemudian yang selanjutnya itu wajib puasa bagi sebagian orang. Tidak semua orang. Ini bukan dengan pengumuman imam. Bukan dengan pengumuman hakim. Tapi untuk sebagian orang. Ini dengan salah satu sebab yang lima. Pertama adalah berita dari orang yang thiqah. Jadi ada orang yang thiqah umpamanya memberitakan adanya Ramadan. Kita tidak percaya. Ini orang ini thiqah. Tapi kita sendiri tidak percaya hati kita. Wajib kita ikut berpuasa. Karena orangnya itu thiqah. Ya kan? Yang kedua, orang yang tidak thiqah tapi kita percaya. Ya kan? Umpamanya perempuan. Perempuan itu dalam permasalahan saksi tidak diterima. Betul kan? Sarannya laki-laki. Sekarang yang beritahu istri kita. Kita percaya. Enggak mungkin berusaha ini. Ya kan? Cinta kita dijaganya. Apalagi ini. Maka kita percaya umpamanya. Kepada anak-anak. Kita percaya umpamanya. Orang lain tidak percaya. Maka orang lain tidak wajib berpuasa. Kita wajib berpuasa. Ya kan? Budak kita umpamanya. Teman kita. Gitu kan? Kemudian yang selanjutnya adalah hisabul hasib tadi. Orang yang melakukan penghitungan hisab falaki tadi, wajib dia berpuasa. Kalau ada orang yang membenarkan dia, wajib juga dia berpuasa. Paham ya? Begitu juga al-munajjim. Al-munajjim. Al-munajjim ini orang yang menentukan masuknya awal bulan itu dengan hitungan bulan tertentu. Ini kalau bulan ini, maka hilal akan terlihat gitu. Maka wajib bagi dia, bagi si peramal, si munajim tersebut, dan bagi orang yang mempercayainya. Kemudian yang terakhir adalah dengan ijtihad. Umpamanya si fulan itu, kita melakukan perjalanan dengan pesawat. Kemudian di tempat yang entah berantah, karam, apa, jatuh kapal ini umpamanya kan. Tinggal seorang junet di sana. Ya kan? Tinggal dia di dalam goa. Nggak tahu nih. Apakah Ramadan masuk atau enggak? Tapi beliau wajib Ramadan, ya kan? Bagaimana tata cara beliau Ramadan puasa? Dengan cara berijtihad, ya kan? Di batu itu beliau tulis, satu hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Berijtihad beliau. Oh, ternyata hari ini adalah hari, sudah masuk hari Ramadan umpamanya. Perhitungan beliau, beliau berangkat umpamanya bulan Safar, ya kan? Safar, Muharram, sampai bulan Ramadan. Terjebak di sana umpamanya kan? Belum ada tim sarnya. Sehingga beliau berpuasa dengan ijtihad. Atau boleh jadi dahulu umpamanya orang yang dipenjara di dalam di bawah tanah. Penjara dulu bawah tanah, penjara Mesir bawah juga, masih sekarang masih ada penjara bawah tanah, penjara Arab lah. Gitu kan? Bagaimana cara dia berpuasa kalau enggak begitu tahu dengan cara ijtihad. Berijtihad dia. Ijtihad ini ada kemungkinan betul atau kemungkinan salah, ya kan? Kalau seandainya ijtihadnya adalah betul, dia berpuasa di awal Ramadan, maka sah puasanya. Atau dia berpuasa sebelum Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan dia telah berpuasa. Ternyata pas dari Ramadan, datang timsar. Ngapain? Saya sedang puasa Ramadan, Pak. Loh, puasa besok, gitu. Maka puasanya tersebut dihitung puasa sunnah dan wajib dia puasa lagi. Ya kan? Nah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau terjadi setelahnya? Dia perhitungannya sekarang Ramadan. Ternyata itu telah hitungan hari bulan Syawal umpamanya. Atau bulan Dzulqa'dah. Artinya itu adalah bulan yang telah melewati bulan Ramadan. Ya kan? maka itu dihitung sebagai puasa qadha untuk Ramadan. Nah, gitu ya. Tapi tidak berdosa karena dia telah beristihad. Paham ya? Kan boleh jadi ada qadha-nya ini sesuai atau tidak sesuai. Bagaimana maksudnya? Kalau dia anggaplah dia berpuasa di setelah Ramadan apa? Syawal. Dia berpuasa di Syawal. Tentu terputus satu hari. Ya. Kenapa terputus satu hari? Karena ada hari Id. Hari Id tidak sah puasa. Ya kan? Maka wajib dia mengqadha nanti. Satu hari lagi. Kalau dia berpuasa di bulan Dzulqa'dah, umpamanya? Dzulhijjah, umpamanya? Dzulhijjah, berapa hari tidak boleh puasa pada hari itu? Hari Tasyrik tiga hari. Hari Id empat hari. Maka sah puasanya hanya 26 hari. Kalau Ramadan itu sempurna. Kalau Ramadan tidak sempurna, maka sah 25 hari. Nah gitu. Maka wajib dia mengqadha sesuai beberapa bulan yang dia kerjakan, berapa hari yang dia kerjakan, dan sesuai apakah bulan Ramadan itu sempurna atau tidak sempurna. Karena boleh jadi bulan Ramadan itu 29 hari. Ya kan? Atau boleh jadi 30 hari. Kalau seandainya dia berpuasa di bulan Dzulhijjah, ternyata dia istihad puasa. Ternyata dia puasa setelah bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah umpamanya. Ya kan? Dan ternyata puasanya adalah puasa sempurna. Ya kan? 30 hari Ramadannya. Dan dia berpuasa hanya umpamanya, dan dia berpuasa pada bulan Dzulqa'dah itu hanya berpuasa 30 hari juga. Ya, dan tak sah 4 hari, maka wajib dia mengqadha nanti 4 hari. Ya kan? Paham ya? Kenapa 4 hari? Karena hari Idnya kemudian hari Tashriknya. Tapi kan ternyata Ramadan itu 30 hari umpamanya. Ramadan 30 hari, tidak sempurna. Naqis Ramadannya. Maka 29 hari. Maka wajib dia mengqadha berapa? 23 hari. Ya, 23 hari. Wajib dia mengqadha 23 hari. Jadi, 23 hari. 3 hari. Wajib dia mengqadha 3 hari. Gitu. Ya, wajib dia mengqadha 3 hari. Jadi disesuaikan apakah Ramadannya sempurna atau tidak sempurna. Kemudian disuruh tujuh bisawm. Baru masuk beliau kepada syarat-syarat wajib puasa. Maka beliau katakan pertama adalah al-Islam. Ini pembahasan terakhir insyaAllah. Pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Walaupun Islamnya fima madha. Maka orang yang murtad wajib dia mengqadha Ramadannya. Umpamanya murtad dia 10 tahun. Wajib dia mengqadha puasa 10 tahun. Kalau orang kafir wajib tidak? Tidak wajib. Kalau dia masuk Islam, maka tidak wajib dia mengqadha puasanya. Tapi kalau ternyata dia mati dalam keadaan kafir, nanti di akhirat dia dituntut. Karena dia dituntut dengan furu syariah. Ya kan? Yang kedua adalah taklif. Itu balik dan mumayyiz, tamyiz. Maka anak kecil tidak wajib puasa. Walaupun dia telah murahik. Murahik itu hampir ihtilam, tapi belum ihtilam. Itu namanya murahik. Tidak wajib puasa. Namun kalau anak kecil total sampai usianya 7 tahun, disuruh oleh si walinya untuk beramadhan, untuk berpuasa Ramadan. Dan juga disuruh untuk mengqadhanya. Kalau sampai 10 tahun, belum juga untuk berpuasa, maka bisa dilakukan semacam pemukulan. Ya, ya, tapi pemukulannya bukan pemukulan menyakiti. Ya. Pemukulan untuk mendidik. Gitu. Darbut ta'dib. Bagaimana kalau orang gila atau orang yang mabuk? Itu kan tidak ada kesadaran dia. Orang mabuk, orang gila, orang yang pingsan, orang tidur. Bagaimana? Kalau tidur seharian, ya kan, sah puasanya. Umpamanya dia, alhamdulillah. Umpamanya dia tidur setelah berbuka. Iya, boleh jadi setelah berbuka. Jadi setelah berbuka dia berniat langsung kan, kemudian tertidur, bangun berbuka lagi, sah puasanya. Ya, sah puasanya. Tidur ya. Tapi kalau pingsan, umpamanya kalau dia pingsan, ighma, dia pingsan, ya kan? Jadi seharian dia ndak tidur umpamanya di Ramadan. Ya kan? Dia diskusi kita munis jalis umpamanya. Ternyata pas Ramadan pas berbuka, dia telah berniat tapi dia pingsan. Bukan tertidur, pingsan. Nah, kalau pingsan ndak sah puasanya. Pingsan seharian ya, tapi ternyata ketika pingsan kan jam 12 tersadar dia sebentar, sekitar 1 menit. Duh, kok saya pingsan? Pingsan lagi, gitu kan? Sah puasanya. Jadi walaupun sadar hanya sebentar di siang hari, sah puasanya. Beda kalau tertidur. Kalau tertidur, sah walaupun tidak terbangun. Kalau dia pingsan, untuk kesahannya mesti sadar walaupun lahadhah. Paham ya? Tidak, puasa yang lain juga demikian. Puasa yang lain juga demikian. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau orang yang gila, ya orang gila. Maka orang gila ini ditafsil. Apa yang membuat dia gila? Apakah mutaaddi dengan gilanya atau tidak mutaaddi? Kan ini udah dibilang ini air ini kalau diminum gila kita. Dia masih minum air ini, ya kan? Boleh jadi orang punya penyakit, ya kan? Ada patah-patah tertentu kalau diminum itu atau dimakan, dia jadi bangkit gila yang bermain seperti itu, ya kan? Maka wajib dia mengqadha nanti. Tapi ternyata tidak tahu. Setelah kita dar sekarang kan, saya Junaid dikasih saya minum, lalu saya gila gitu kan? Tidak puasa, tidak wajib puasa karena tidak ada tamis, tidak taklif, maka tidak wajib mengqadha. Tapi kalau orang yang dalam keadaan mutaaddi tadi sengaja, maka wajib mengqadha. Kalau seandainya orang yang mabuk, ya, orang mabuk, maka ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab kita. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar itu ditafsil, menurut Imam Ibnu Qasim Al-Ambadi tidak ditafsil. Menurut Imam Ibnu Hajar ditafsil sama seperti gila tadi. Kalau ta'addi dengan mabuknya adalah ta'addi, maka wajib qadha. Kalau tidak ta'addi, maka tidak wajib qadha. Ya kan? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Qasim Al-Abadi tidak ditafsil. Baik dia ta'addi maupun tidak ta'addi, tidak wajib diqadha. Ya, tidak wajib diqadha. Paham ya? Jadi bedanya tidur tidak wajib sama sekali. Tidak batal puasa sama sekali. Kalau pingsan batal. Kalau untuk menjadikan syarat sah adalah harus bangun walaupun sebentar. Nah, gitu. Kemudian kalau seandainya gila, ditafsil apakah ta'addi atau tidak ta'addi. Kalau ta'addi, penyebab puasanya itu adalah penyebab dia gila adalah karena dirinya sendiri, ya kan? Karena berdosa dia, maka dia wajib mengqadha nanti. Kalau tidak ta'addi, maka tidak wajib mengqadha. Kalau mabuk, bagaimana? Ada khilafiyah antara Ibnu Hajar dan Ibnu Qasim Al-Abadi. Ibnu Hajar mengatakan ditafsil. Sama seperti orang yang gila tadi. Menurut Ibnu Qasim Al-Abadi tidak ditafsil. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-itaqah, yaitu mampu. Mampu ini secara hissi dan secara syar'i. Ya? Secara syar'i maksudnya adalah tidak ada halangan. Ya kan? Haid, halangan syar'i. Nifas, halangan syar'i. Melahirkan, halangan syar'i. Ya kan? Tinggal satu menit lagi orang mau Ramadan, mau berbuka, gitu kan? Tinggal satu menit lagi azan, keluar darahnya. Atau melahirkan. Maka wajib mengqadha nanti. Wajib mengqadha nanti. Ini kan halangan syar'i. Ada yang kedua halangan hissi. Ya, halangan hissi. Seperti dia tidak mampu sama sekali berpuasa. Ya kan? Yang penyebab dia tidak mampu itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, umpamanya sangat tua. Ya kan? Sudah tua renta. Tidak mampu lagi berpuasa. Mampu-mampu, tapi membuat dia menjadi sulit untuk berpuasa. Ya kan? Kalau dia berpuasa, tiduran aja seharian. Tidak bisa berdiri, tegak sholat, tidak bisa. Gitu kan? Maka ini adalah menjadi penyebab dia tidak mampu. Maka tidak wajib Ramadan. Ya, tidak wajib berpuasa. Ini yang pertama. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sangat-sangat lapar. Sangat-sangat lapar. Gitu kan? Sehingga, sangat lapar atau sangat hausnya ini, membuat dia tidak kuat untuk menahannya. Tidak kuat untuk menahannya. Berdiri sholat tidak bisa, gitu kan? Berjalan tidak bisa. Maka ketika itu boleh dia untuk berbuka. Kemudian yang ketiga adalah sibuk bekerja atau bekerja dengan pekerjaan yang menguras tenaga atau menguras kemampuan lah. Baik kemampuan tenaga otot atau otak. Otak atau otot. Umpamanya dia bendahara negara. Jadi harus fokus. Kalau tidak minum dia, hilang fokus dia. Rusak ini urusan negara. Maka boleh dia tidak puasa. Boleh dia tidak, nanti wajib diqadha. Dia bekerja di padang pasir untuk motong-motong ini batu. Berat itu kan? Berat sekali itu. Maka boleh dia tidak berpuasa. Kalau memang sulit sekali, boleh dia tidak berpuasa. Tapi dengan catatan, di awal malam hari, dia wajib berniat dulu. Jadi ibu bendahara negara tadi, Kemudian orang yang bekerja keras itu wajib dia berniat di malam hari. Kemudian setelah siang hari ternyata tidak kuat untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Kemudian diantaranya umpamanya adalah menyelamatkan hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati. Umpamanya melewati sungai, ya kan? Ternyata ada kucing yang sedang tenggelam, gitu kan? Nah, ini kalau kita masuk ke dalam harus minum kita dulu. Nah, gitu kan? Nah, maka boleh kita minum untuk menyelamatkan hewan tersebut. Nanti wajib diqadha. Nah, gitu kan? Atau orang, janganlah kucing, orang, gitu kan? Yang mau tenggelam. Kucing pun wajib boleh kita untuk berbuka, gitu kan? Apalagi orang. Boleh kita membatalkan puasa kita kemudian nanti diqadha untuk menyelamatkan orang yang dihormati. Ya kan? Kalau nampak orang kafir harbi yang tenggelam, biarin aja. Ini bahaya ini. Kemudian selanjutnya adalah kalau ada orang yang menyusui, ibu-ibu menyusui, khawatir umpamanya terjadi kesulitan, ya kan? Baik dia menyusui anaknya maupun dia sebagai pekerja. Jadi kerjaannya ada memang tukang, jadi mustajar apa nih? Tukang sewa susu. Ya, boleh jadi ada yang butuh ASI gitu kan, anak-anak minta ASI dia, seperti itu kan. Maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Nah, gitu. Boleh jadi khawatir dia susunya menjadi sedikit gitu kan, atau kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sakit, ya kan, sakit. Di antara mana sakit ini juga adalah ibu hamil yang tidak kuat, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian juga adalah safar, ya, safar, karena safar ini sulit, safar ini masyakoh ini, puasa juga masyakoh. Agama itu tidak mungkin adanya taklif yang berat sekali dalam ibadah. Maka kalau ada dua masyakoh, maka diringankan, boleh dia tidak berpuasa. Sekarang mudah sekali melakukan safar. Kita naik pesawat, apa yang sulitnya gitu kan? Dulu ialah masyakohnya sulit. Kita dengan unta melakukan di padang pasir gitu. Diperbolehkan dulu. Sekarang kita dengan apa namanya? Dengan duduk aja gitu sampai di Indonesia. Yang menjadi ibroh itu adalah safarnya, bukan masyakohnya. Al-ibroh di safar. Yang menjadi ibrohnya adalah safar. Apa? Ya, boleh jadi ada orang, itu kan mabuk bagi Angel aja, orang enggak mabuk. Saya enggak mabuk. Kemudian yang keempat adalah sarannya adalah sehat. Adalah sehat. Orang yang tidak mampu karena kesehatannya, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi ada rinciannya, ada kalanya sehatnya ini total, yaitu siang malam, atau terputus-putus. Gitu kan? Kalau sakitnya ini total, maka di malam hari tidak wajib dia berniat. Ya, malam sakit, siang sakit, maka malam hari tidak wajib berniat. Tapi kalau terputus-putus, umpamanya adalah sebelum fajar dia sehat. Ya, sebelum fajar dia sehat. Walaupun akan diperkirakan nanti akan kambuh sakitnya, maka wajib dia berniat puasa di malam hari. Walaupun nanti akan tidak berpuasa. Ya kan? Tapi kalau sebelum fajar itu ternyata dia itu udah demam, udah sakit, ya kan? Maka tidak wajib berniat. Ya, tidak wajib berniat. Syarat yang kelima adalah al-iqamah. Maka tidak wajib puasa bagi si musafir yang safar qasar. Safar qasar ini ada syaratnya, ya. Apa safar qasar syaratnya? Safar yang dibolehkan kemudian dua marhalah. Ya, dua marhalah. Kemudian safarnya ini adalah terlebih dahulu daripada puasa. Jadi lebih dahulu safar dari puasa. Puasa kapan mulainya? Terbit fajar, subuh, ya kan? Maka wajib untuk tidak berpuasa, syarat wajibnya adalah kita melakukan safar sebelum puasa. Yaitu sebelum apa? Sebelum terbit fajar. Kalau seandainya pagi-pagi kita melakukan safar, berarti kan pagi kita puasa. Maka tidak boleh kita membatalkan. Nah, kecuali nanti kalau ada kesulitan di pertengahan jalan. Itu beda lain. Gitu ya. Di syarat safar yang boleh kita tidak puasa dari awal adalah kita melakukan safar di malam hari. Bapak. Safar di malam hari, di pertengahan safar, datang Ramadan atau datang puasa. Gitu kan? Maka tidak wajib kita puasa. Kemudian yang ketiga adalah Ini khilafiyah syarat ketiga ini. Ini syarat menurut Imam Romli. Beliau mengatakan bahwa dia ada pengharapan adanya iqamah nanti. Ada pengharapan adanya iqamah. Kalau orang yang melakukan safar berketerusan, mudi musafar, terus menerus safarnya. Ya, tukang travel, terus menerus itu, tidak berhenti. Ya, supir bis, atau orang di laut, itu kan mudi musafar. Nah gitu. Menurut Imam Romli, syaratnya adalah dia mesti berharap ada iqamah nanti. Maka menurut beliau, orang yang mudi musafar ini, sopir bis atau yang ini semuanya ini, atau orang di laut ini terus menerus ini, tidak boleh berbuka menurut Imam Romli. Jadi menurut beliau mesti ada pengharapan daripada seorang yang akan musafar ini, dia akan mukim nanti. Nah, tapi menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Khatib Asy-Syarbini tidak disyaratkan syarat ini, ya kan? Boleh, walaupun dia berharap adanya dia mukim nanti atau tidak ada mukim, boleh dia untuk berbuka, nah, seperti itu. Tapi syaratnya adalah kalau seandainya dia berbuka dalam sebab-sebab yang kita sebutkan ini, dia wajib berniat tarakhus, niat untuk mencari rukhsah. Nah, wajib berniat tarakhus. Berapa menit dari tadi? Lama kali kita ya. Saya berharap selesai tadi sampai makruh song. Berapa menit dari tadi? Udah, sampai sini aja Lena. Sampai sini aja dulu. Atau kita pacarkan? Kita pacarkan sedikit. Pacarkan. Nanggung ya. Arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Ingatlah tadi syarat-syarat wajib puasa. Itu hanya syarat wajib puasa Ramadan. Kalau sekarang hukum puasa, baik wajib Ramadan atau tidak Ramadan. Itu wajib walaupun puasa sunnah. Arkanu shaumi tsalatsatun. Rukun-rukun puasa ada tiga. Yang pertama adalah niyah. Niat. Setiap hari. Tidak boleh satu niat untuk 30 hari. Tidak boleh. Ya kan? Berbeda menurut pendapat Imam Malik. Imam Malik menurut beliau sah. Ya? Dan sunnah kita mengikuti pendapat Imam Malik. Khurujan minal khilaf. Tapi tetap wajib kita berniat tiap harinya. Ternyata di satu hari kita lupa berniat. Maka ketika itu mesti berniat untuk mengikuti Imam Malik. Maka sah puasa ketika itu. Satu hari saja. Kalau berdasarkan pendapat Imam Malik. Tapi kalau saya ini kata Ustaz Junaid, saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Ya udah wajib qada. Ya kan? Wajib qada. Dan wajib berniat itu di malam harinya. Wajib mendatangkan di malam hari. Walaupun ketika sholat maghrib, ya kan, ketika sholat maghrib dia ingat untuk berpuasa besok hari, sah, ya. Kemudian minimal niat itu adalah dia sengaja puasa esok hari dari Ramadan atau puasa esok hari untuk qada Ramadan atau puasa nazar dan yang lainnya. Mesti ada yang pertama adalah qasadnya, kemudian ada ta'innya. Ta'in itu puasa apa? Puasa Ramadan, puasa nazar, ya kan? Jadi dua aja yang wajib, qasad dan ta'in. Yang sempurna aja ada seperti yang di Indonesia. Qasda saumi ghadin an ada fadhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kemudian dalam niat ini tidak mesti ya bahwa kita khusus hanya niat puasa saja. Boleh jadi ketika itu kita sedang sahur umpamanya. Ya sedang sahur. Dia tidak berniat nau itu sama Ramadan umpamanya. Tapi dia makan sahur, dibangunkan sama Ustaz Bika. Bangun-bangun Ustaz Junaid. Kita puasa besok, makan. Dalam makan itu, dalam sahur, beliau terbayang besok akan berpuasa. Atau terbayang makan ini untuk menguatkan puasa. Sudah cukup itu niatnya. Ya. Atau dia menahan makan dan minum. Ya kan? Sebelum fajar, dia menahan supaya dia tidak batal puasanya. Cukup itu, maka sah puasanya. Jadi tidak mesti niat qasad puasa secara tersendiri. Kemudian sah niat ini sekalipun setelah kita berniat, kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi setelah kita berniat, umpamanya lima hari, kita makan, kita minum. Atau melakukan hal yang lain, membatalkan puasa. Tidak masalah. Ya kan? Kemudian, kalau puasa sunnah, tidak disyaratkan mengerjakannya di malam hari niatnya. Tapi syaratnya adalah mengerjakannya sebelum zawal. Ya, dengan catatan belum pernah ada yang membatalkan puasanya. Tapi pagi hari udah makan dia, enggak boleh lagi. Tapi pagi hari dia umpamanya dia tertidur umpamanya. Ya kan? Tertidur sampai 1 menit sebelum zuhur. Ya kan? Loh, 1 menit sebelum zuhur. Saya udah tidur seharian gitu kan. Ya udah saya niat puasa aja. Setelah niat puasa tidur lagi, bangun maghrib. Sah puasanya. Kan asalkan dia niat sebelum zawal. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah watarkul mufattirat, meninggalkan yang membatalkan puasa. Ini nanti pembahasan berikutnya kita bahas secara rinci insyaallah. Kemudian ketiga adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Kenapa dalam permasalahan rukun puasa ini dibahas juga as-shaimnya, orang berpuasa? Dalam rukun salat ada enggak yang kita bahas? Rukun salat itu al-musalli. Enggak ada. Tapi dalam rukun puasa kita bahas as-shaim. Dalam rukun jual beli juga kita bahas al-aqidan, dua orang yang berakad. Ya kan? Karena puasa dan jual beli itu adalah amrun adami. Dia bukan hal yang wujudi. Beda kalau sholat. Sholat itu kan amrun wujudi. Nampak orang ruku sujud, itu kan? Maka enggak mesti dikatakan dalam rukunnya orang yang sholat. Karena udah ada orang sholat. Tapi kalau puasa, enggak ada amrun wujudinya. Ya kan? Dia tuh ada, yaitu ketika orang tersebut ada. Ya kan? Ada tempatnya. Sehingga mesti kita sebutkan, yaitu orang yang berpuasa, orang yang jual beli. Dia amrun adami. Paham ya? Tahu enggak Ustaz Junya sekarang puasa? Kan enggak tahu. Saya tahu beliau puasa. Nah, gitu. Maka kita katakan rukunnya adalah orang yang berpuasa Ustaz Junya. Nah, gitu. Karena dia amrun adami. Kemudian nanggung dikit lagi. Syurutu sihhati shaum. Syarat sah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ada empat. Yang pertama adalah al-Islam, al-Islam. Tapi tadi adalah syarat wajib al-Islam walau fi mamadha. Sekarang Islam adalah Islam bil fi'li, yaitu dril Islam gitu. Memang Islam sekarang ya gitu. Kalau orang yang murtad enggak sah puasanya, karena sekarang kita membahas tentang syarat sah. Yang kedua adalah al-aqlu, orang yang dalam hilang kesadarannya tidak wajib berpuasa. Ini sudah kita bahas tadi ya. Mugma, sakron, yang tadi sudah kita bahas. Kalau tidur seharian bagaimana? Sah enggak puasanya? Sah. Kalau orang yang gila, maka ditafsil. Kalau ta'adi, maka wajib mengqadha. Kalau tidak ta'adi, tidak wajib qadha. Bagaimana kalau mugma alaih? Orang yang pinsan? Tidak wajib. Kalau ada bangun, walaupun lahzatan, maka sah. Kalau tidak, maka tidak sah. Bagaimana kalau orang mabuk? Khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi. Ibnu Hajar mengatakan ditafsil seperti gila, sedangkan Ibnu Qasim mengatakan tidak ditafsil. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah, yang ketiga syaratnya adalah an-naqa minal haidi wan nifas, bersih daripada haid dan nifas dan melahirkan, ya kan? Walaupun melahirkan hanya segumpal daging, segumpal darah. Syarat ini adalah syarat untuk sahnya puasa Ramadan. Dan ditambah lagi, ditambah untuk apa namanya, untuk puasa Ramadan sendiri. Jadi yang tiga tadi adalah murni puasa ya, bukan puasa Ramadan saja, afwan. Untuk baik puasa Ramadan maupun tidak puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan tambah syarat yang berikutnya, syarat terakhir yaitu wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lisaum. Yang mengetahui waktu itu menerima puasa, menerima puasa artinya bisa puasa. Kalau hari-hari yang tidak boleh puasa seperti hari Id, ya kan? Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh untuk berpuasa. Nah, dan dia mesti mengetahui hari tersebut. Kemudian mengetahui umpamanya hari Syak, ya kan, tidak boleh berpuasa. Hari Syak itu hari apa tuh? 30. Hari Syak itu hari 30 Sya'ban. Nah, hari 30 Sya'ban ketika orang-orang berbicara tentang hilal Ramadan, tapi belum ada yang melihat. Atau ada yang melihat tapi persaksian dia ditolak, orang fasik umpamanya. Orang-orang melihat, tidak melihat, tapi dia mengatakan, oh saya melihat. Itu namanya, kita sebut juga hari Syak, 30 Sya'ban. Ya? Tidak boleh pada hari itu puasa. Nah, pada hari itu tidak boleh puasa. Kemudian nisful akhir dari Sya'ban. Tanggal, nisful terakhir berarti tanggal 16. Mulai tanggal 16, 17 sampai akhir. Ini tanggal berapa Sya'ban sekarang? Tanggal 2 Sya'ban. Ya kan? Tanggal 16 nanti kita tidak boleh puasa lagi. Ya, tidak boleh puasa lagi. Karena ada hadisnya. Tidak boleh. Kecuali ada beberapa syarat. Pertama, kalau puasa adah umpamanya. Ya kan? Angel ini sering puasa Senin Kamis. Ternyata setelah itu ada Senin Kamis. Ya kan? Maka boleh dia puasa. Ini yang pertama. Atau punya sebab umpamanya. Mukodo. Gitu kan? Dia nazar. Dia nazar puasa ternyata kebetulan pada hari pertengahan terakhir Syaban. Nah gitu, boleh. Atau umpamanya dia wisol dengan hari sebelumnya. Paham? Dia wisol dengan hari sebelumnya. Itu boleh dia puasa. Umpamanya dia puasa tanggal 15. Tanggal 15 dia puasa. Jadi 14. 15, 16, 17. Kalau dia puasa tanggal 15, maka boleh dia puasa tanggal 16. Boleh dia puasa tanggal 17, boleh 18. Ternyata tanggal 18 berhenti dia, maka 19 berlanjut tidak boleh lagi puasa. Ya? Jadi boleh dia puasa tadi sarannya pertama adalah dia puasa sabak umumnya atau adatnya. Ya kan? Kemudian ketiga adalah kalau itu wisol dengan nisful awal. Jadi nisful akhir tidak boleh kecuali kalau wisol dengan nisful awal. Apa nisful awal? Itu tanggal 15. Umpamanya dia puasa tanggal 15, maka boleh tanggal 16. Boleh 17, 18. Ternyata berhenti dia di sini, maka tidak boleh lanjut lagi. Paham ya? Kemudian, kayaknya nanggung ini, sunat puasa ini, dan makruh puasa ini. Ini nanggung sekali ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang membatalkan lagi. Kita baca sedikit ini. Sunat Saum. Maaf ya, sedikit lagi. Hah? Gimana? Semangat. Lebih semangat saya ini. Tambah semangat saya ini. Sunanus saum. Sunanus saum, sunah-sunah puasa banyak sekali. Di antaranya adalah ta'jilul fitri, yaitu mempercepat berbuka. Tapi syaratnya kalau yakin. Kalau belum yakin enggak boleh. Ingat enggak kejadian tahun kemarin? Dua tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Itu azan serentak ya kan? Itu salah tuh azannya. Ya kan? Maka wajib mengqadha. Ada yang wajib mengqadha kemarin di sini? Antum masih di sini, Gus? Di sini, di Mesir ketika itu kan salah hati itu. Oh, yang ada batasan di sini juga itu. Lupa saya. Ikut makan. Ya lupa saya. Jadi saya masih ke Kairo lah. Itu salah azannya. Ya kan? Iya. Ya. Maka enggak sah puasa mereka. Banyak itu. Naruh pun banyak waktu itu. Wajib mengqadha. Itu menurut 4 mazhab. Kalau belum tahu, belum yakin, maka haram mentakjil. Kemudian, coba perhatikan. Dianjurkan dia berdoa, berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi berbuka dulu sholat maghrib. Itu lebih dianjurkan. Tapi bukan kenyang-kenyang, kemudian sholat maghrib. Bukan itu maksudnya. Berbuka. Boleh jadi berbuka dengan air, dengan kurma. Gitu kan? Kemudian dianjurkan setelah itu berdoa. Setelah itu. Jadi setelah berbuka berdoanya. Ya kan? Setelah minum, baru Allahumma lakasumtu. Wabika aman tu, nah, gitu kan? Walarsikaf tartu, wabika aman tu, walak aslam tu boleh. Jadi berdoanya itu bukan sebelum, ya kan? Jadi upin-ipin salah itu upin-ipin. Jadi berdoanya itu setelah berbuka, kan? Lakasum tu, ya kan? Walarsikaf tartu, nah gitu. Kemudian dianjurkan membaca doa, zahabal zama'u, wabtalatil uruk, wathabatal ajru. Insyaallah taala. Coba perhatikan, dhahaba dhama'u, telah hilang dhama. Kapan dhama itu hilang? Setelah minum. Kalau belum minum belum hilang. Maka membacanya setelah, ya. Ini sering salah ini. Jadi sebelum itu baca Allahumma lakasumtu, tidak salah. Ya. Ketika minum baca aja bismillah. Kemudian setelah itu baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya. Itu sunnah baca doa itu Allahumma lakasumtu wa ala sikaf tartu wa bika amantu wa laka salamtu. Kemudian bagaimana kalau tambah apa? Wala rizkika aftartu. Wala rizkika aftartu. Afwan. Sunnah menambah banyak doa-doanya di antaranya ditambah tadi doa yang kita katakan tadi dhahaba dhama'u wa tawallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Kemudian Imam Qurdi mengatakan dianjurkan menambahkan wabika amantu. Wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu. Maka kita katakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu. Boleh. Bahkan di dalam kitab Al-I'ab, ya. Al-I'ab ini kata-kata siapa? Imam Muzajjad. Beliau sebutkan di sana ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu berdoa, ya wasi'al fadli izfirli. Ya wasi'al fadli izfirli. Nah, dibaca doa ini. Ya wasi'al fadli izfirli. Bahkan ada juga yang mengatakan, dianjurkan juga membaca doa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faftartu. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan juga mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur. Bagaimana mentakhirkan sahur ini? Diperkirakan antara sahur kita dengan terbit fajar, yaitu dengan azan, itu sekitar 50 ayat. Sekitar seperempat juzuk lah. Ya kan, sekitar 5 menit, 10 menitan lah. Nah, lebih dianjurkan itu. Kita berbuka sahur 5 menit atau 10 menit menjelang azan. Ya. Waktu sahur ini mulai masuknya dari pertengahan malam. Dari pertengahan malam. Jadi kalau sebelum pertengahan malam kita sahur, belum dihitung kesunahan. Ya, belum dihitung kesunahan. Kapan dihitung kesunahan? Setelah pertengahan malam. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah sahur itu walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi sahur itu ada dua sisi, ya. Ada sisi ibadahnya, ada sisi kesehatannya. Sisi kesehatannya tentu kita menguatkan badan kita. Gitu kan? Afwan, dari sisi zahirnya maksudnya. Kemudian ada dari sisi agama. Sisi agamanya Rasulullah menyuruhkan, sahurlah kalian. Karena di sahur itu ada keberkahan. Maka dari sisi keberkahannya itu cukup dengan minum saja. Maka telah mendapatkan kesunahan. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya, al-iftar, ya, al-iftar. Kemudian ada di dalam Imam Sya'roni dalam kitab beliau Al-Uhud wal Mawathiq, beliau mengatakan di sana dianjurkan berbuka itu atau dan sahur itu sedikit makannya. Jadi jangan lapar-lapar. Jadi berbuka sedikit, sahur pun sedikit gitu. Loh, kenapa? Ini lebih kepada sisi tasawuf, beliau lihat. Karena kalau seandainya kita puasa, kemudian setelah puasa kita sahur, kita berbuka, lu kenyang-kenyang, lalu kembali kita dalam keadaan kita kenyang, hilang nafsu, kita kembali lagi, gitu kan? Kemudian makan sahur banyak-banyak lagi, kembali lagi, seperti itu. Kata beliau lebih dianjurkan ketika sahur dan ketika kita berbuka itu sedikit. Karena bulan ini bulan jua, bulan kelaparan, nah gitu. Nah, ini kan tujuan kita sebetulnya supaya lapar itu apa? Kalau kita lapar, ya, pembuluh darah kita, ya, mengecil, ya, sehingga setan juga tidak bisa memasuki kita, karena setan itu masuknya kita lewat mana? Lewat pembuluh darah. Setan itu masuk, ya, inna syaitan yajri min ibni Adam majrodam, mereka lewat kita itu lewat pembuluh darah, ya, lewat pembuluh darah. Makanya orang ruqyah itu kan kita usir dari pembuluh darah setannya. Nah, ketika orang berpuasa, itu pembuluh darahnya mengecil, sehingga setan kemungkinan masuknya sedikit, gitu kan? Nah, kemungkinan masuknya sedikit. Kalau kita buka dengan makan banyak-banyak, loh, banyak tempatnya masuk dia. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah al-iftar ala at-tamr. Itu berbuka dengan menggunakan siapa? Enggak tahu. Enggak ada diketahui. Biarin aja. Atau matikan aja. Tolak. Kemudian berbuka dengan tamar. Berbuka dengan tamar. Tapi ada tingkatannya. Ada saya catat di sini. Jadi pertama itu secara garis besar ada tiga. Pertama dianjurkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Ya kan? Tidak ada kurma, air. Kalau tidak ada, setelah itu adalah al-hulu. Hulu ini adalah manisan yang tidak menggunakan api. Susu, umpamanya, asal, laban, gitu kan, zabib. Kalau yang menggunakan api, sirup, itu urutan terakhir. Di dalam kitab Mi'anah, saya rincikan begini. Jadi yang pertama itu, kalau ada, maka ini yang diambil pertama. Ar-rutab, namanya rutab. Tahu rutab ya? Yang masih Masih basah, yang kurma muda. Yang kurma muda. Nah, gitu. Kalau enggak ada rutab, maka pindah ke tingkatan berikutnya yaitu al-ajwah. Ini boleh dicatat, ini tingkatan ini saya catat. Pertama ar-rutab. Yang kemudian setelah itu adalah al-ajwah. Ya. Kalau enggak ada ajwah, maka at-tamar. Ajwah tahu ya? Kurma Nabi, warna hitam itu. Ya, mahal. Kemudian ketiga adalah atamar. Yang biasa, yang kering, yang kita kenal itu. Tamar yang biasa. Paham ya? Kemudian selanjutnya kalau tidak ada itu al-busur. Busur, al-busru. Sin, pakai sin. Al-busru. Al-busru. Sin. Sin, sin. Ba, sin, roh. Al-busru. Nah, al-busru ini tahu rutab tadi. Ya. Jadi yang kita makan ketika kurma keras itu kayak yang masih keras itu itu disebut dengan busur itu. Itu busur itu. Kalau dia itu mulai melembut, kan ada yang kuning-kuning itu mulai melembut, agak manis itu. Antum suka biasanya makanan itu kan? Kalau yang keras itu rutab. Yang masih keras. Kalau dia mulai melembut, yang keras itu disebut dengan al-busur. Hah? Warna merah, terserah warnanya. Ya, terserah warnanya. Jadi yang jadi patokan adalah dia rutopnya, atau bahkan ada sebagian rutop, sebagian busur. Pernah anda memakan itu? Jadi kalau semuanya itu kuning, kalau masih apa, masih keras gitu kan, ini disebut sebagai al-busur. Al-busur. Ada yang lembut, melembut dia, melembut. Dia keras ini melembut awalnya. Teman-teman beli kurma, nanti kurma muda, itu ada sebagian yang udah lembut. Nah, ya, sebagian udah lembut. Nah, gitu. Yang udah lembut itu disebut dengan rutab. Kadang-kadang ada sebagiannya gitu kan, maka sebagian rutab, sebagian busur. Paham ya? Nah, kalau yang masih keras itu, yang kita makan keras itu disebut dengan al-busru. Kebalik saya tadi. Afwan, kebalik saya tadi. Ya, maafkanlah, jangan marah-marah. Kebalik saya tadi, ya. Jadi al-busru itu yang keras. Ar-rutab yang udah lembut itu. Setengah keras ya, terserahlah, yang penting udah lembut dia. Oh, lembut. Kalau setengah ya berarti setengah keras, setengah lembut. Kemudian yang terakhir kalau dikeringkan namanya tamar. Ada atamar ini kalau telah ditajfif, yang sendiri beli sibikan. Nah, kemudian ambilnya kan. Kemudian terakhir ada nama ajwah. Ajwa ini yang diangkatkan, yang warna hitam itu. Ya, jadi yang dianjurkan pertama adalah dengan rutab. Apa itu? Apa ini? Jimat. Ini apa nih? Tamar kan? Tamar. Antum kasih. Tamar tuh. Oh, ini tamar ini. Itu tamar namanya. Hah? Udah jadi lembab. Ah, udah jadi lembab. Oh, kalau usada. Usada. Yang kering tuh. Oh iya, ini tamar ini. Yang tamar ya. Yang ma'ruf kan tamar ini, tamar ini. Kurma kayak biasa, coba lihat kan. Kayak kurma kayak biasa. Tapi Bika kan kasih air. Bika kan agak aneh. Coba. Coba deh. Tidak, udah jadi lembut, nggak usah tengok-tengok. Tengok aja di pasar. Jadi yang pertama tadi apa? Rutab. Yang kedua ajwah. Yang ketiga tamar. Yang keempat busur. Yang selanjutnya kalau nggak ada air zam-zam. Air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa. Air keran. Air nil. Terserah, air filter. Ya. Kalau tidak ada, maka hulu. Ini keberapa? Yang pertama, rutab. Yang kedua, ajwah. Yang ketiga, tamar. Yang keempat, busur. Yang kelima, zam-zam. Yang keenam, air biasa. Yang keberapa lagi? Tujuh. Hul. Hulwun. Hulwun ini sesuatu yang dalam prosesnya tidak menggunakan api. Seperti susu, asal. Hah? Susu kan kita peras. Langsung kita minum. Ya kan? Kalau udah pakai gula, pakai yang lain, itu tingkatan berikut lagi. Ini susu murni ini. Ya kan? Susu itu lebih afdal daripada madu. Ya, susu lebih afdal daripada madu. Jadi kalau ada madu, ada susu, mana minum susu dulu. Gitu kan? Ternyata kalau kita punya ada susu, ada madu, dan ada daging. Daging lebih utama dari yang dua-dua itu. Ya, daging utama. Makan aja daging sedikit dulu. Ini cuma perhatikan teman-teman. Ini bukan berarti kita tidak makan yang lain ya. Tapi apa yang pertama yang membatalkan puasa kita? Nah, itu maksudnya. Lebih diutamakan ini dulu. Boleh jadi setelah makan rutab, makan nasi, tidak masalah. Tapi yang pertama membatalkan adalah ini, kayak gitu. Rutab, ajwa, tamar, busur, zamzam, ma, uhlu. Kemudian yang terakhir adalah halwa. Itu halwa. Halwa ini yang menggunakan api. Ya, sirup, susu yang biasa kita kenal sekarang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak bacaan Quran. Lebih bagus dalam membaca Quran ini adalah dengan cara mudarosah. Cara mudah. Mudarosah ini saya baca kepada Ustaz Junaid. Beliau membaca kepada saya ayat yang sama. Saya baca juz pertama, beliau baca juz pertama kepada saya. Itu namanya mudarosah. Itu cara terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah dengan Jibril membaca seperti itu. Ya kan? Kemudian sedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga dianjurkan tidak bersiwak setelah zawal. Dianjurkan juga mendahulukan mandi junub sebelum subuh. Kemudian dianjurkan juga tidak puasa wisol. Ya. Kemudian selanjutnya juga dianjurkan juga tidak matikan aja. Tidak berkata-kata kotor dalam Ramadan. Kemudian makruhatus shaum terakhir. Terakhir. Makruhatus shaum dari tadi terakhir. Makruhatus shaum banyak sekali di antaranya al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Itu berlebih-lebih dalam madmadah dan istinsyak. Istinsyak ini apa? Masukkan air dalam hidung. Madmadah adalah berkumur-kumur. Itu tetap dianjurkan ketika kita berpuasa. Kita kan berwudu. Itu sunah wudu dianjurkan. Namun kalau kita berpuasa tidak dianjurkan mubalaghah. Ingat dalam pembahasan madmadah istinsyak kan dianjurkan mubalaghah. Itu madmadah dalam madmadah namanya. Ya kan dianjurkan itu. Kalau bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang berpuasa tidak dianjurkan mubalaghah. Ya kan? Itu kalau dia tidak khawatir akan jatuhnya ke dalam. Tapi kalau dia mubalaghah akan jatuh ke dalam, maka batal puasanya. Ya, tapi kalau tidak mubalaghah dia kumur sedikit saja kemudian keluar, ternyata ketelan umpamanya, maka tidak batal. Karena dia hanya menjalankan sebatas sunnah, itu tidak mubalaghah. Tapi kalau dia mubalaghah, agama tidak menyuruhkan untuk mubalaghah, bahkan memakruhkan. Kalau dia mubalaghah ternyata ketelan, maka batal puasanya. Paham ya? Dan tidak masalah umpamanya si fulan ini umpamanya sangat-sangat panas matahari. Ini dalam berjudi disebutkan, sangat panas. Siang itu sangat panas, seperti di Kairo umpamanya. Kemudian dia taruh umpamanya air sedikit di mulutnya. Untuk membuat lidahnya ini, mulutnya itu tidak kering. Ya kan? Boleh, kemudian dimuntahkan lagi. Tidak masalah itu. Boleh seperti itu. Kemudian ternyata ketelan umpamanya. Maka tidak batal puasanya. Ya, tidak? Tidak batal. Ketelan sedikit. Jangan ketagihan. Kemudian diminum lagi. Batal puasanya. Kemudian selanjutnya adalah wadauqut ta'am. Mencicipi rasa makanan. Itu tidak haram ya. Tapi hukumnya makruh saja. Makruh bagi orang tidak butuh. Tapi kalau ibu-ibu ini butuh umpamanya. Ya kan? Ini orang mau makan sekarang. Ya kan? Dia kalau tidak dirasa ini gimana? Asin atau tidak asin ya kan? Makan tidak makruh. Jadi umpamanya Ustaz Junin kan tidak butuh umpamanya kan? Ya kan? Ngapain ke dapur? Orang di dapur ada yang masak. Lalu beliau yang coba. Nah, tidak butuh. Maka makruh bagi beliau. Tapi kalau orang masak tidak makruh. Paham ya? Kemudian selanjutnya al-hijamah. Yaitu berbekam. Baik dia berbekam atau dia yang dibekam, maka hukumnya makruh. Ini bagi orang yang lemah badannya. Ya, tapi kalau orang yang kuat badannya tidak makruh. Ya kan, sejunat, bekam tidak bekam sama aja. Ya, tidak makruh bagi beliau. Lemah bagi orang yang lemah badannya. Makruh bagi orang lemah badannya. Kemudian dimakruhkan juga adalah madhugu nahwil ilki. Mengunyah semacam ilk. Ilk ini tahu tidak ilk? Liban. Liban tahu liban? Bukan permen karet sih. Karena dia seperti permen karet, tapi bukan permen karet. Karena permen karet kita itu kan pakai gula, pakai rasa kayak rasa coklat, rasa ini, ya kan, rasa pisang, gitu kan. Rasa macam-macam rasanya. Rasa pernata juga ada. Macam-macam rasanya. Yang ilkun di sini pernah enggak tengok di itu tadi. Hah? Bayi-bayi di sini. Iya, di bayi-bayi juga. Dia dari susu dari susu juga dibuat, tapi dia tidak punya rasa sama sekali, hilang rasa sama sekali, hilang. Ya jarang sih kita melihat di sini. Di Husain saya pernah melihat. Jadi dia itu ya semacam permen juga, kayak permen, tapi bukan permen dia. Dikunyah-kunyah. Itu hukumnya makruh. Ya kan? Tapi kalau punya rasa ya haram. Kita makan rasanya. Ya kan? Kemudian dia makruhkan juga adalah mengerjakan hal yang ada syahwatnya. Apa umpamanya ada syahwatnya? Parfum umpamanya. Parfum kan syahwat itu. Harum sekali. Lalu kita sempet-sempetkan. Harum sekali. Gitu kan? Atau pergi ke dapur. Wah, harum sekali. Gitu kan? Harum sekali. Itu makruh hukumnya. Gitu kan? Kemudian berpelukan, ciuman, bersentuhan. Kalau dia tidak khawatir inzal atau ijma, maka makruh, ya kan? Tapi kebiasaan dia, kalau udah ada muqarimah, pasti ada kelanjutannya, maka haram bagi dia. Ya kan? Kalau udah kebiasaan demikian, maka haram bagi dia. Kalau tidak, maka makruh, ya kan? Dia masih kuat gitu kan? Tapi kalau bagi pengantin baru nih bisa dikatakan bahaya nih. Ya kan? Kalau pengantin baru itu bisa dikatakan bisa haram, ya kan? Karena bisa membawa kepada jima gitu kan, yang membuat pada batalnya puasa. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli wa Muhammad wa ala alihi wa bihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihi. Paham Khalid ya? Assalamualaikum.